Baik. Jangan yang jelek-jelek. Demikian juga apa yang kalian makan. Jangan makan yang jelek-jelek. Satu yang membahayakan, satu yang memularkan kalian. Dalam jangka waktu pendek atau lama, kalau itu ada satu yang membahayakan, maka jangan. Kenapa Allah SWT mengharapkan kita bangkai? Karena bangkai itu tidak bagus seperti mana. Dari sisi kesehatan, dilihat masalah ini memang tidak layak untuk dikonsumsi. Tidak bagus. Barakallahu fiikum. Bangkai. Tidaklah Allah SWT mengharapkan sesuatu kecuali di sana ada kejelekan yang menyebabkan. Kalau yang mengatakan binatang buas dilarang, seandainya disembelih misalnya, sama seperti disembelihnya seekor kambing, apakah itu membalaskan kita? Ya tentunya tidaklah, kita kembali kepada kaidah, tidak Allah SWT mengharapkan sesuatu kecuali di sana ada mudarat, ada sesuatu yang membahayakan. Boleh jadi dari sisi barakallahu fiikum. Dari sisi fisiknya secara langsung itu bagus, baik-baik saja. Daging harimau, mungkin daging apa. Tapi dilarang oleh Allah Subhanahu wa Taala dalam syariat kita. Karena boleh jadi tabiat-tabiat yang ada pada makanan itu akan berpindah ke kitanya. Tabiat serakah. Barakallahu fiikum. Baik. Atau akan memberikan keyakinan yang buruk seperti misalnya khamr dilarang. Kalau ada yang mengatakan obat ini, sedikit jo minum boleh untuk obat katanya. Maka tetap kita katakan tidak boleh, haram hukumnya. Barakallahu fiikum. Karena memang Rasulullah SAW sudah melarang wala tatadawu biharam. Jangan kalian berobat dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Ya boleh jadi kalau orang melakukannya dengan alasan mungkin alasan kesehatan untuk obat, ya kan demikian. Tapi lama-lama boleh jadi dia akan menghalalkannya, terbiasa dengannya dan seterusnya. Ambiku min tayyibati ma kasabtum kulu minat tayyibati wa amalu shaliha inni bima ta'malun alim. Makanlah oleh kalian perkara-perkara yang baik. Wa amalu shaliha, dan beramal salihlah kalian. Inni bima ta'maluna alim, sungguh aku maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Di ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa Taala, yasalunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat. Yang baik-baik, baik zatnya, baik pula cara perolehannya. Baik zatnya, baik pula cara perolehannya. Baik. Di tempat kita ini, barakallahu fikum, karena bercampur antara orang-orang kufar dan kaum muslimin, baik, sebagian dan di antara mereka memang sangat anti, walaupun dari sisi yang lain mereka mengabaikan agama. Syariat sholat juga enggak, ini juga enggak, dari kewajiban-kewajiban. Tapi kalau disuruh dan diajak makan babi, oh paling anti dia. Barakallahu fikum. Paling anti. Tapi giliran nipu orang, ngambil harta orang, ngutang enggak bayar, dan seterusnya, dia anggap biasa-biasa saja. Seakan-akan itu perkara yang halal. Baik. Atau ngutang, dia sudah mampu membayar, sudah jatuh tempo, tapi dia tidak bayar-bayar, padahal sudah ditagi-tagi. Wallahul musta'an. Baik. Padahal halalnya ini halal zatnya dan halal juga cara perolehannya. Halal zat, kalau haram zatnya seperti babi dan yang lainnya, walaupun disembelih secara syar'i mungkin tetap haram hukumnya. Biar bismillah berapa kali leh. Barakallahu fiikum. Tetap haram hukumnya karena zatnya yang haram. Baik. Ini zatnya haram. Kalau zatnya apa? Kalau cara perolehannya yang haram ya seperti mencuri kambing disembelih baik-baik pakai basmalah. Barakallahu fiikum. Menghadap kiblat, pisau yang tajam, ya ini secara syar'i halal sesuai dengan tuntunan. Tapi kambing ini kambing curian. Barakallahu fikum, tetap haram hukumnya. Ya, ya ini kita harus memastikan kehalalannya, zatnya dan cara perolehannya. Barakallahu fikum. Tapi makanan ini kita diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk makan. Kulu, makanlah. Karena dengan makan kita bisa menyambung hidup kita. Barakallahu fikum. Karena kalau tidak makan ya mati. Tapi kulu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan bahwa makanan ini jangan berlebihan. Kulu washrabu wa la tusrifu, jangan kalian berlebihan dalam makan. Ini dua perkara ini. Jadi biasa dijadikan patokan oleh para atibba untuk mengingatkan orang tentang masalah kesehatan. Tiap orang sesuai dengan apa yang dia makan. Barakallahu fikum. Sesuai dengan apa yang dia makan. Jadi tadi halalan thayyibahnya ini. Tiap. Yang kedua perkaranya adalah sedikit banyaknya. Tiap. Kata Allah SWT, kulu agar supaya orang tidak kekurangan. Barakallahu fikum. Tidak kekurangan gizi, tidak kekurangan asupan yang ditumbuh, yang dibutuhkan oleh tubuh, maka diperintahkan untuk makan. Dan dicontohkan Rasulullah SAW makanan-makanan apa yang boleh dan bagus untuk kita konsumsi. Jadi, makanlah oleh kalian, berarti tidak boleh menganiaya diri sendiri dengan cara tidak makan. Makan. Jadi, minum. Kemudian Allah SWT mengatakan, wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Makanan ini, kapan kekurangan orang, orang akan sakit. Dan kapan juga berlebihan, orang akan sakit. Barakallahu fikum. Jadi makan ya sesuai dengan kebutuhan. Makan sesuai dengan kebutuhan. Tidak kurang dan juga tidak berlebih. Sehingga dikatakan bahwa kesehatan itu ada pada sepenggal ayat ini. Kulu washrabu wa la tusrifu. Sampai Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, atau yang lainnya di antara para ulama mengatakan, siapa yang mempraktikkan ini, taib, la yakadu yahtaju ila tabib. Hampir-hampir dia tidak butuh dokter. Barakallahu fikum. Kenapa dikatakan hampir-hampir tidak butuh dokter? Karena boleh jadi kesehatan seorang terganggu bukan dari sisi makanan. Barakallahu fikum. Cuaca juga biasa membuat orang taib sakit. Taib kondisi-kondisi perubahan alam membuat orang terkadang sakit. Makanya dikatakan yakadu taib. Hampir-hampir dia tidak membutuhkan dokter kalau betul-betul dia menjaga makanannya. Baik. Contohnya dikatakan oleh para ulama atibba kita, barakallahu fikum, kalau makanan itu susah anda gigit dan anda kunyah, jangan ditelan. Paham barakalafikum. Susah dikigit, sudah dikunyah, susah dikunyah, jangan ditelan. La haula quwwata illa billah. Taib. Ya, di zaman sekarang ini masalah diet luar biasa. Taib. Berbagai macam model yang dilakukan oleh orang. Ya, pada hakikatnya tetap kembali. Kalau mau mengatur pola makan, ya seperti ini. Dan jangan mengharamkan diri Anda dari makanan tertentu. Tidak. Tidak boleh. Tetap kita makan, tapi secukupnya. Yang akan membahayakan ketika berlebihan dan terlalu banyak. La haula wa quwwata illa billah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Muhammad ibn Katsir qala akhbarana Sufyan an Mansur an Abi Wa'il an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطعم الجائع وعود المريض وفك العانى طيب قال سفيان والعانى والعانية هكذا أه؟ طيب قال سفيان الأسير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم الجائع hendaknya kalian memberi makan orang yang lapar. Orang yang lapar termasuk diantaranya adalah orang yang berpuasa. Diajak untuk berbuka puasa bersama. Barakallahu fikum. Terkhusus memang masalah ini ketika terjadi paceklik. Taib dan makanan kurang. Ya, di zaman dahulu terkadang kita dengar dan kita baca kisah-kisah musim panas yang berkepanjangan sehingga kekurangan pangan. Barakallahu fikum. Baik, sampai kondisi sangat mengerikan. Kondisinya sangat mengerikan karena sudah tidak ada lagi, barakallahu fikum, tumbuh-tumbuhan dan lagi hewan. Hewan sudah pada diam. Sudah pada disembelih. Sehingga orang-orang yang lewat di kampung itu mereka tangkap kemudian mereka sembelih, mereka makan. Karena apa? Kondisi darurat. Kalau mereka tidak makan, mati. Subhanallah. Ini bukan cuma sekedar cerita-cerita begitu saja. Memang kejadian waqa'a terjadi, disebutkan oleh para ulama kita dalam kitab-kitab mereka. Kejadian terjadi tahun sekian sampai tahun sekian. Dikisahkanlah kisah-kisah yang seperti ini modelnya. Baik. Sampai ada utusan pemerintah masuk ke wilayah tersebut. Barakallahu fikum. Utusan pemerintah ini meninggalkan kendaraannya di luar dan dia masuk. Begitu dia keluar, kendaraannya sudah tidak ada, tinggal tulang belulang. Barakallahu fikum. Tamu-tamu yang datang juga tidak bakal pulang, mati dia. Bahkan tabib-tabib, dokter-dokter yang diajak untuk pengobatan juga dimakan oleh orang. La haula wa quwwata illa billah. Jadi berbahagialah bahwa kita sekarang ini makanan itu melimpah. Walillahil hamd. Baik. Kondisi-kondisi yang pernah dialami oleh manusia-manusia di zaman tertentu begitu keadaannya. Nah, kita masya Allah luar biasa. Baik. Kisah yang ma'ruf barakallahu fikum, kisahnya Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam. Baik, 7 tahun musim paceklik, 7 tahun tidak ada tanaman yang bisa tumbuh untuk berbuah dan menghasilkan. Tidak ada air. Barakallahu fiik. Di negeri Mesir 7 tahun. Sampai 7 tahun itu menghasilkan apa? Tumpukan makanan yang ditumpuk. selama 7 tahun sebelumnya. Dari mimpi yang dilihat oleh sang raja, inni ara sab'a baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un ijaf wa sab'a sumbulatin khudri wa ukhra yabisat. Ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun. Kata beliau, ini sang raja, ini ara sab'a baqaratin simani. Aku melihat 7 ekor sapi gemuk-gemuk dimakan oleh 7 sapi yang kurus. Baik. Demikian juga aku melihat 7 tangkai gandum yang bagus, sehat, gemuk-gemuk, dan 7 tangkai yang lainnya kurus, tidak menghasilkan apa-apa, tidak ada buahnya, tidak ada isinya, ya habis, kering. Yang satu hijau, royo-royo, penuh, sehat. Satunya lagi kering. Maka ditakwilkan oleh Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam bahwa akan terjadi apa? Terjadi musim kemarau berkepanjangan. Dan musim subur banyak hasil yang bisa diperoleh. Sapi ini lambang kemakmuran, barakallahu fiik. Sapi lambang kemakmuran, lambang kebaikan dalam takwil mimpi. Lagi gemuk-gemuk. La haula wa quwwata illa billah. Sampai 7 tahun habis yang dikumpul-kumpul selama 7 tahun sebelumnya. Nabi Yusuf mengatakan, tazra'una sab'a sinina da'aban fama hasattum fadaruhu fi sumbulih. Kalian harus bercocok tanam, giat, semangat, rajin selama 7 tahun, dan kalian harus kumpulkan makanan ini, panenan, hasil panenan kalian, barakallahu fikum, kalian kumpulkan dan biarkan dia pada tangkainya, atau pada kalau padi ya bukan dalam bentuk gabah, masih ada apa namanya, tangkainya, barakallahu fikum. Karena memang di zaman dahulu orang biasa menyimpan bahan makanan seperti itu modelnya. Adapun zaman sekarang kan sudah lain, sudah modern. Sekarang ini pengolahan pakan luar biasa, lebih canggih. Dengan mesin pemanenan dari sawah sudah, gabah sudah. Langsung di karung-karung, langsung masuk ke gudang. Pengeringan. Kalau sudah dikering bisa ditumpuk, bisa diapa, disimpan lama-lama. Barakallahu fiik. Ada saja model dan cara yang dilakukan di zaman sekarang ini supaya makan bisa awet bertahun-tahun. Lah kata itu. Walhasil, yang namanya paceklik adalah suatu yang ya mungkin saja terjadi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at'imul ja'i', hendaknya kalian memberi makan untuk orang-orang yang lapar. Wa'udul maridah, hendaknya kalian menjenguk orang-orang sakit. Orang sakit perlu dijenguk, disemangati, dinasihati. Kalau kita tahu kalau ini orangnya kurang dalam masalah agama, diingatkan, dinasihati. Ini pengingat. Wahai bapak, ini pengingat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan sakit, mati pun kita akan lewati nantinya. Maka ini ketika kita masih diberi kesempatan oleh Allah, kita kembali ke jalannya, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyakit yang kita derita itu sebagai penghapus dosa. Sebagaimana kata Rasulullah, la ba'sa tahurun insyaallah. Tahur maksudnya itu penghapus dosa, pembersih kesalahan. Nah, ini barakallahu fikum, kita datangi, kita nasihati. Baik. Dari sisi kesembuhannya kita semangati bahwa insyaallah enggak apa-apa ini penyakit. Ya, mudah-mudahan cepat sembuh. Baik. Nah, dengan kehadiran kita menjenguknya, menghiburnya, insyaallah dia memiliki apa? Kekuatan jiwa. Dia senang, dia bahagia. Dia bergembira dengan kedatangan orang-orang yang menjenguknya. Maka itu sudah bagian dari proses kesembuhan. Baik. Menyembuhkan orang dari penyakit jasadnya ini, barakallahu fikum, bukan yang diobati hanya jasadnya saja, tapi jiwanya, karena jiwa itu sangat berpengaruh pada jasad. Barakallahu fikum. Baik, pikiran seorang biasa-biasa saja, tapi ketika dia, yakni ada orang memang sudah ada penyakitnya, penyakit diabetes misalnya. Tapi gulanya ya biasa-biasa, ya 200 mungkin ya, karena orang punya diabetes. Makanannya sama seperti biasa, tidak ada suatu tambahan lebih dari asupan makanan yang mengandung gula. Tapi dia kepikiran tentang sesuatu, naik 400. Boleh jadi barakallahu fikum, semakin terpuruk kesehatannya karena pikiran. Kondisi jiwa yang ada. Oleh karena itu digembirakan dan dibahagiakan orang-orang yang sakit. Dibahagiakan dan digembirakan agar supaya dia gampang sembuh. Barakallahu fikum. Penyakit atau suatu yang menekan jiwa itu bisa mempengaruhi jasad. Barakallahu fikum. Baik atau buruk. Wa atimul jaya wa udul marid. Jenguk dan datangi orang-orang yang sakit. Apa yang bisa kita bantukan, kita tolongkan, ya masya Allah. Wafuku al-aniya. Hendaknya kalian membebaskan budak, membebaskan tawanan. Maksudnya di sini kalau ada tawanan kaum muslimin di pihak orang-orang kafir, maka hendaknya kita mengusahakan untuk membebaskannya. Dengan cara ditebus, barakallahu fikum, atau dengan cara tukar tawanan. Qala rahimahullahu taala haddatsana Yusuf ibn Isa qala haddatsana Muhammad ibn Fudail an abihi an abi Hazim an abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ma syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min ta'amin thalathata ayyamin hatta qubida. Rasulullah SAW tidak pernah kenyang dari makanan selama 3 hari berturut-turut. Barakallahu fikum. Hatta aku bila sampai beliau dicabut nyawanya. Ini sampai beliau meninggal dunia. Ini bukan berarti bahwa beliau tidak pernah makan enak-enak. Barakallahu fikum. Makan enak-enak. Beliau makan daging ketika disuguhkan. Tapi barakallahu fikum. Dan beliau mempertanyakan daging yang ada di dalam di atas tungku ketika beliau datang ke rumahnya dan beliau melihat ada daging yang dimasak. Begitu beliau makan, yang disuguhkan kepada beliau cuma roti dengan apa? Idam. Idam ini temannya roti. Barakallahu fikum. Yang terbuat biasa dari kacang-kacangan. Kacang dimasak, kemudian ditumbuk, kemudian dicampur bumbu macam-macam. Nah, itu jadi temannya kacang, ada temannya roti. Dimakan. Yang olesannya. Yang diberikan ke Rasulullah cuma itu, roti dengan apa? Dengan kacang yang telah diolah. Kata Rasulullah SAW, tidakkah tadi aku lewat dan aku melihat daging yang lagi dimasak? Beliau menanyakannya, barakallahu fikum. Maka orang-orang mengatakan, ya Rasulullah, itu daging yang disedekahkan untuk Barirah. Jadi istri-istri Rasulullah SAW mengira kalau seperti modelnya beliau pun tidak, barakallahu fikum, memakannya. Yang tidak boleh adalah sedekah yang langsung diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun barirah diberi sedekah oleh orang dan barirah memberikannya ke Rasulullah SAW dalam bentuk hadiah. Taib. Keterhiyalaha sadaqah wa hiyalana taib. Hadiah. Itu daging untuk barirah sadaqah dan dari barirah ke kita dia memberikannya sebagai hadiah. Barakallahu bikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakan makanan-makanan yang thayyiban halalan. Thayyib. Tapi di sini menunjukkan tentang kesederhanaan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thayyib. Dan beliau adalah orang yang luar biasa sehatnya. Thayyib. Luar biasa sehatnya. Beliau senantiasa puasa. Bukan cuma di Ramadan. Barakallahu bikum. Beliau senantiasa puasa dan puasa itu menyehatkan. Puasa menyehatkan. Di riwayat yang lain di hadis ini min khubzil burri, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kenyang dari teh roti gandum selama 3 hari berturut-turut. Ini menunjukkan bahwa makanan itu juga harus diselang-seling, jangan itu-itu terus. Paham barakallahu? Jangan itu-itu terus. Gantilah apalah. Jadi, kalau misalnya makanan kita 3 kali sehari makan nasi, ya kan demikian. Satu-satu piring. Barakallah. Gantilah satu itu misalnya. Di antara 3 itu ganti 1. Makan apa kek? Makan batata mungkin, ya kan? Makan pisang rebus kah? Atau makan milu atau apalah. Karena di setiap apa yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dari makanan-makanan itu memiliki apa? Memiliki kemanfaatan dan dibutuhkan oleh tubuh kita. Masya Allah. Jadi sesekali hari-hari kita selingi dengan puasa, maka insya Allah akan sehat. Biidznillahi tabaraka wa taala. Itu efek. Barakallahu fikum. Kalau memang itu adalah ibadah ya, kita mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun misalnya Anda sehat, maka itu adalah bagian dan bukan itu yang Anda jadikan prioritas. Prioritasnya adalah Anda taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jangan pernah mengharapkan dunia dari ibadah yang kita lakukan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya dari ibadah dan amal saleh yang dilakukan, kami berikan apa yang dia inginkan. Dan mereka tidak dikurang-kurangi. Tapi tempat kembalinya adalah neraka. Barakallahu fikum. Di sini kata-kata yang lain min khubzil burri. Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kenyang dari roti gandum selama 3 hari berturut-turut. Di sini kata Al-Hafidz rahimahullahu taala di sini kata beliau wa annas syaba' al-manfi bi qaidit tawali la mutlaqan. Barakallahu fiikum. Di sini yang dinafikan adalah tidak kenyang, barakallahu fiikum, dalam bentuk berturut-turut, bukan tidak kenyang selama-lamanya, bukan. Wali Muslim wa Tirmidzi min tariqil Aswad an Aisyah ma syabi'a min khubzi sya'irin yawmain mutatabi'aini wa yu'akhadhu ma akhuwa maqsuduhu min jawazi syaba' fil jumlati min al mafhum. Bisa diambil faedah di sini bahwa bolehnya seseorang betul-betul kenyang di kondisi-kondisi tertentu. Walladhi yadhharu anna sababa 'adami syaba'ihim ghaliban kana bisabab qillati syai' indahum. Bisa juga diambil pelajaran dari sini bahwa kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kenyang 2 atau 3 hari berturut-turut dari makanan khubz syair. Baik, ini karena memang kurang makanan pas hari itu. Kemudian yang lain bahwa walaupun ada makanan-makanan tapi beliau lebih mendahulukan orang lain ketimbang diri beliau. Barakallahu fikum. InsyaAllah akan ada pembahasan ini, kata beliau, di kitab Ar-Raqaif. Kitab yang bahas tentang perkara-perkara yang menjadikan hati lembut. Barakallahu fikum. Qala rahimahullah ta'ala, wa anabi hazim anabi hurairah ta'asabani jahdun syadidun. Falakit Umar bin Khattab, fastaqra'tuhu ayah min kitabillah. Berkata Abu Hurairah, asabani jahdun syadid. Suatu hari aku tertimpa lapar yang sangat. Tidak ada sesuatu yang mengisi perutku. Memang kondisi lapar luar biasa. Apalagi itu Umar bin Khattab, kata Abu Hurairah, mengisahkan jahd itu kondisi lemas, lemah. Karena tidak ada makanan yang masuk. Kata Abu Hurairah, aku pun bertemu dengan Umar bin Khattab, fastaqra'tu ayatan min kitabillah. Maka aku pun meminta untuk beliau membacakan kepada aku, menyampaikan kepada aku ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Pada kala darahu wa fataha alayya. Maka aku pun dibukakan pintu. Dan dibacakan dan diberitahukan kepada aku firman Allah Subhanahu wa taala. Pamasyaitu ghaira ba'idin fakharartu liwajhi minal jahdi wal ju'. Setelah keluar dari rumah Umar, aku pun berjalan tidak jauh dari rumahnya, aku pun terjatuh. Dari tersungkur karena lemahnya, lelahnya, disertai rasa lapar yang sangat. Tapi antum pernah dapati bahwa kondisi antum lemah karena lapar? Barakallahu fikum. Ya kurang lebihnya ya seperti ketika kita apa puasalah. Tapi misalnya puasa ndak apa? Ndak sahur. Bangun-bangun sudah subuh. Boleh jadi orang dalam kondisi apa? Sangat lapar. Lah begitu berbuka masyaallah dia minum minuman, makan makanan, terasa bahwa kekuatannya dipulih kembali. Barakallahu fiik. Ah, seperti inilah yang digambarkan oleh Abu Hurairah. Terjatuh beliau karena lapar sangat lemah. Faida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaimun ala ra'si faqala ya Abu Hurairah, faqultu labbaik ya Rasulullah wa sa'dik. Ternyata di hadapanku ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri. Qaimun ala ra'si faqala ya Abu Hurairah. Rasulullah mengatakan wahai Abu Hurairah, faqultu labbaik ya Rasulullah wa sa'dik. Labbaika ini aku memenuhi panggilanmu, wa sa'daika itu kami senantiasa mendapatkan bantuan dan bantuan dari engkau. Fa akhadha bi yadi fa aqamani. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil tanganku membantu berdiri. Wa arafa alladhi biya. Dan Rasulullah mengetahui apa yang ada pada aku dari lapar. antara kabi ila rahlihi fa amara li bi usim min labanin fasyaribtu minhu. Maka beliau mengajak aku ke rumahnya, kemudian diperintahkan untuk didatangkan laban, yakni susu, di sebuah wadah. Fasyaribtu minhu, maka aku pun meminumnya, kata Abu Hurairah. Tsumma qala ud fasyrib ya Abu Hurairah fasyaribtu. Ulangi, minum ulang wahai Abu Hurairah, maka aku pun kembali meminumnya. Tsumma qala ud fa'udtu fasyaribtu hatta istawa batni fasara kal kidah. Barakallahu fikum. Yang tadinya perutnya kempes setelah minum rata sudah, barakallahu fikum, sudah tidak nampak karena lambungnya sudah terisi. Qala balakitu Umar wa dzakartu lahu alladhi kana min amri wa qultu lahu tawalla dzalika man kana ahqqa bihi minka ya Umar. Kemudian aku bertemu dengan Umar dan aku menyebutkan bahwa tadi itu kondisinya aku sangat lapar. Wa qultu lahu tawalla dzalika man kana ahqqa bihi minka ya Umar. Ternyata dari Abu Hurairah mengatakan, ya wahai Umar, dari tawalla dzalika, yakni tawalla, yang mengambil alih dari kebaikan tadi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang lebih mulia dari engkau wahai Umar. Wallahi laqad istaqra'tuka al-ayata wa la ana aqra'u laha minka, kata Abu Hurairah. Wahai Umar, aku meminta engkau membacakan aku ayat padahal aku lebih tahu, lebih paham tentang ayat itu dari engkau. Jadi aku meminta tadi itu sekiranya engkau bisa, barakallahu fikum, mengerti dan memahami kondisiku bahwa aku sangat lapar, itu maksudnya. Taib. Karena kondisi memang sangat mengerikan pada saat itu untuk Abu Hurairah. Kalau ayat itu sebenarnya aku lebih paham, lebih bagus bicara bacanya. Qala Umar wallahi la an akuna adkhaltuka ahabbu ilayya min ayyakuna li mithlu humrin na'am. Kata Umar, wallahi la an akuna adkhaltuka ahabbu ilayya min an ayyakuna li mithlu humrin na'am. Demi Allah, aku masukkan engkau ke dalam rumahku itu lebih aku sukai daripada apa? Aku mendapatkan seekor unta merah. Yani aku membawa engkau masuk ke dalam rumahku itu sudah merupakan, barakallahu fikum, sesuatu yang luar biasa. Karena boleh jadi juga Umar pada saat itu tidak memiliki makanan yang siap untuk dimakan. Atau kata beliau di sini, seandainya aku tahu itu tadi, karena boleh jadi Umar memang tidak tahu kondisinya. Barakallahu fikum. Umar tidak tahu kondisi Abu Hurairah bahwa betul sangat lapar. Kata Abu Hurairah, kata Umar, seandainya aku tahu dan aku masukkan engkau ke dalam rumahku dan beri engkau makan, itu lebih bagus untuk aku daripada seekor unta merah. Masya Allah. Kondisi para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, kondisi yang sangat-sangat sederhana. Baik, kalau kita bandingkan dengan kehidupan kita ini sungguh sangat luar biasa. Mencukupi bahkan lebih. Baik, maka kita mestinya lebih banyak bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas pemberian dan nikmat yang Allah berikan. Qala rahimahullahu taala, babun, babut tasmiyati ala ta'am wal akli bil yamin. Bab membaca basmalah ketika makan dan memakan dengan tangan kanan. Barakallahu fikum. Ini suatu keharusan. Barakallahu fikum. Qala rahimallahu taala hadatsana Ali bin Abdullah qala akhbarana Sufyan qala al-Walid bin Katsir akhbarani annahu sami'a Wahba ibn Kaysan annahu sami'a Umar bin Abi Salamah yaqulu kuntu gulaman fi hajri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Abi Salamah, bukan Umar bin Khattab ya. Umar bin Abi Salamah. Taib. Ini putranya Ummu Salamah yang dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Umar dalam kondisi ini beliau adalah anak tiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ibunya dinikahi oleh Rasulullah. Kuntu gulaman fi hajri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku anak kecil di bawah pemeliharaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat yadi tatishu fi shahbah. Umar taib. Umar bin Abi Salamah mengatakan, dulunya aku pernah makan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tanganku kemana-mana di nampan karena makan bersama dengan Rasulullah dalam satu nampan. Jadi tatishu yang muter-muter ke sana kemari, mengambil sana, mengambil sini, ngambil sana. Akhirnya faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul mengatakan kepada aku, memberi pengajaran, ya gulam samillah, wahai anak kecil, sebutlah nama Allah subhanahu wa ta'ala, bismillah. Paham? Baik, ini yang diajarkan, bismillah, cuma sampai situ. Samillah wa kul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu, jangan pakai tangan kiri. Jadi pakai alat kah atau pakainya tidak pakai alat, pokoknya harus tangan kanan. Karena ada orang kalau tidak pakai alat, tidak pakai sendok, dia pakai tangan kanan. Giliran pakai sendok, tangan kiri. Tidak tahu. Ini disuruh makan pakai tangan kanan. Jadi, kalau tidak pakai sendok, boleh dia. Tapi kalau giliran pakai sendok, harus pakai tangan kiri. Anda bisa, barakallahu fikum, tetap harus dengan tangan kanan. Makan dan minum tetap dengan tangan kanan. Wa kul biyaminak wa kul mimma yalik, dan makanlah apa yang dekat dengan engkau. Kalau satu nampan begitu, insyaallah semuanya sama, ya. Sini sini situ sama. Jadi tidak perlu bergelirnya ini tangan ke sana kemari. Kata Umar bin Abi Salamah, fama zalat tilka ti'mati ba'du, dan tetap terus begitulah demikian cara makanku setelah itu, membaca basmalah dengan tangan kanan dan memakan dari yang dekat. Barakallahu fikum. Dan ini bukan cuma untuk anak kecil, barakallahu fikum. Orang besar juga demikian. Karena kapan makanan itu tidak dibacakan basmalah atasnya sebelum makan, maka syaitan akan ikut serta dalam memakan makanan itu. Baik. Syaitan akan bersama dengan kita makan makanan itu. Ketika kita tidak membaca basmalah. Kita tutup kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.